是无心飞的你，爱上你是无心飞的你。 Selamat ulang tahun buat Alea. Terima kasih sudah banyak membantu saya. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya, Alea.